Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berkumpul untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini pada nantinya akan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita dan juga memberikan sinar yang terang di dalam jiwa kita untuk dapat memahami lebih dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ayat 26 surat Al-Maidah juz kelima yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi falan ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi atau di padang teh itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ayat ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan atas sikap penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Setelah Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berperang, setelah Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk kepada suatu kota, akan tetapi mereka tolak, dan juga penolakan-penolakan lain serta kalimat-kalimat kasar yang mereka ucapkan dan lontarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka atas sikap-sikap keras mereka ini. Allah mengatakan fa innaha muharramatun alaihim. Daerah atau kota yang di mana mereka diperintahkan untuk memasukinya tapi tidak mereka mau masuki, maka daerah itu tidak akan dapat mereka masuki 40 sanah selama 40 tahun. Ya. Ini adalah sanksi atau hukuman dari Allah atas sikap penentangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti segala yang sudah diaturnya, baik berupa perintah maupun larangan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang ini kita juga akan mendapatkan sanksi dari Allah kalau seandainya kita keluar daripada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. 40 tahun mereka tidak akan dapat memasuki kota tersebut. Yatihuna fil ard, dan mereka akan berada di padang tih berputar-putar saja di situ. Ternyata kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, terbukti memang mereka akhirnya berputar-putar di padang tih itu. Ya. Ketika mereka mencoba untuk keluar dari situ, mereka sudah membuat tanda-tanda daerah yang sudah mereka lalui. Dan ketika mereka kelelahan dan berhenti akhirnya tertidur, pada saat mereka bangun, ternyata mereka masih mendapatkan diri mereka berada di sekitar padang teh tersebut dan tidak mampu keluar dari dalamnya. Ini adalah sanksi dan hukuman Allah yang Allah tetapkan kepada mereka atas sikap penentangan mereka itu. Dan ini juga akan dapat terjadi pada diri umat-umat selanjutnya seandainya tetap tidak mau menuruti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka wahai Musa, janganlah merasa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Artinya, bagi orang-orang yang dikenakan sanksi oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang seperti ini jangan pernah kita merasa kasihan kepada mereka, karena itu adalah hukuman yang terbaik yang Allah berikan buat mereka. Baiklah, para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Sofyan, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Ya, ini menarik, di sini disebutkan Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka janganlah kamu bersedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Ini sangat terkait dengan ayat 25 di mana Nabi Musa meminta supaya fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan saya dengan orang-orang fasik. Kata Allah, kalau begitu udah kupisahkanlah kamu. Kita tidak mengetahui di mana sosok Nabi Musa setelah peristiwa tih ini, apakah meninggal atau ikut bersama mereka, tetapi yang ianya terpisahlah. dan sedihlah Nabi Musa dengan doa yang dia minta tadi, karena akhirnya terpisah dan akhirnya 40 tahun lamanya. Jadi di sini suatu hal yang menarik lagi membedakan kasihnya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad itu ketika diminta oleh Jibril, wahai Jibril, durhaka betul umatmu ini terhadap dirimu sampai berani mereka melempar dan kakimu berdarah. Bagaimana kalau gunung Uhud kujatuhkan untuk membumi hanguskan penduduk kaum Taif pada waktu itu? Maka keluarlah pernyataan Nabi Muhammad, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Perkataan inilah yang tidak diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh ketika dia sudah terjepit memohon kepada umatnya untuk mengikuti ajaran-ajarannya dan beriman kepada Tuhan 950 tahun, tapi hanya menemukan segelintir orang. Nabi Nuh berdoa supaya dihancurkan, dan rupanya termasuklah anak dan istrinya di dalam hal-hal yang dihancurkan itu. Sedihlah Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Musa yang kita kaji hari ini, sedihlah Nabi Musa alaihissalam karena doa. Ustaz Zainal, di sini saya melihat satu hal yang sangat perlu kita pikirkan bersama, bahwasanya fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ini adalah hukuman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada generasi fasik ini dengan satu periode, arba'ina sanah. Ini adalah satu era atau satu periode atau satu generasi. Bahwasanya generasi Yatihun itu memiliki rentang waktu. Jadi di sini adalah sunnah dalam kehidupan ini, bahwasanya periode-periode waktu itu sangat dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini skenario Allah memasang apa namanya era. Di sini adalah era kefasikan yang sangat lama, setelah itu nanti muncul lagi era kebangkitan keimanan. Nabi Musa, keimanan dan pencerahan. Di sini adalah tabiat dari agama ini. Saya melihat begitu. Ya, ada juga mungkin pengertian yang lain bahwa 40 tahun itu karena mereka telah menyembah Injil selama 40 malam. Iya. Satu malam dihitung dibalas Allah dengan 40 satu malam dihitung dengan 1 tahun. Iya. Nah, itu penafsiran. Tetapi prinsipnya bahwa ini mungkin seperti kata Ustaz Sofyan tadi, ini adalah untuk masa proses pembersihan, scanning. Supaya penyakit-penyakit lama, virus-virus itu betul-betul bersih, supaya yang ada selanjutnya ini adalah era Yatihun fil ardi. Itu kan kacamata bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Kalau kita menganggap itu sebagai scanning, tapi orang-orang yang diberikan azab pada ayat ini yaitu 40 tahun itu juga mereka mendapatkan hal seperti itu karena perbuatan mereka, kan gitu. Begitulah kira-kira seakan-akan Allah berkata kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa itu mengatakan apa, merasakan sedih terhadap doa yang dikabulkan tadi, tapi itu pantas kata Allah karena hasil dari perbuatan mereka katanya. Nasib mereka seperti itulah. Jadi seperti apa yang dikatakan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi, doa yang apa dalam bentuk kasih sayang itu artinya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pada sisi lain juga Rasulullah juga pernah mengatakan pada saat orang-orang tidak mau menerima dakwahnya dan durhaka kepada Rasulullah, sampai penjaga, malaikat penjaga gunung itu mengatakan, kalau engkau suruh aku untuk membalikkan gunung ini kepada mereka, akan aku balikkan. Tapi juga Rasulullah mengatakan kepada malaikat itu, biarkanlah mereka seperti itu, mudah-mudahan nanti dari keturunan mereka ada yang menyembah aku katanya. Begitulah apanya yang siapa kasih sayang itu. Iya, saya kira juga begini, era 40 tahun tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Sofyan, Ustaz Jenal, adalah proses pembersihan atau scanning bagi kaum Nabi Musa alaihissalam. Saya kira 40 tahun itu sudah menyebabkan terlahirnya satu generasi baru yang berbeda daripada generasi sebelumnya. Artinya orang-orang yang pada saat itu sudah berumur katakanlah 30-an, ketika sudah 40 tahun sudah 70-an. Biasanya orang-orang yang sudah 70-an ke atas ini kan sudah sudah tergolong manula kalau sekarang ini kan. Tidak punya, artinya kalau dulu masa mudanya darahnya itu panas, tapi kalau sudah tua darahnya sudah dingin. Yeah. Jadi tepuk ya orang pun biasanya diam-diam aja, tak terlalu emosi. Nah, generasi yang baru inilah yang diharapkan untuk menjadi orang-orang yang tetap mengikuti ajaran-ajaran disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Iya, ada juga menarik di sini, fala ta sa'al qomil fasikin, janganlah kamu bersedih terhadap orang-orang yang fasik. Ini adalah hiburan Allah kepada Nabi Musa. Ada tersirat di dalam ayat terakhir ini, penggalan ayat terakhir ini, bahwa seakan-akan Allah berkata, kamu berdoa ataupun tidak berdoa wahai Nabi Musa di ayat 25 yang lalu, musibah ini akan kuturunkan. Jadi janganlah kamu berpikir, aduh, karena aku berdoa dan dikabulkan Allah sehingga kaumku menjadi seperti ini. Jangan bersedih hati. Dan ini erat kaitannya ketika seorang ayah atau ibu marah kepada anaknya, kudoakan kamu biar tak lulus. Ih, rupanya anaknya betul-betul tak lulus gitu kan. Habis itu menyesal orang tuanya, kenapa lah kuucapkan mudah-mudahan anakku tak lulus. Rupanya Allah akan menenangkan dia dengan perkataan, jangan kamu bersedih karena kamu bilang doakan supaya kamu tak lulus. Karena tak belajarnya dia maka tak lulus. Kamu doakan pun dia lulus, kalau tak belajar tetap saja tidak lulus. Kan begitu permasalahannya. Iya, atau dari sisi yang lain, artinya ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, jangan bersedih, jangan pandang musibah yang Allah timpakan kepada kaummu itu balasan atau hukuman yang sangat keras kepada mereka. Tapi jangan lihat secara zahir itu keras, tapi ada nanti makna-maknanya atau nilai-nilai positif setelah hukuman ini dijatuhkan. Karena memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali kebaikan bagi umatnya. Karena Allah bagi manusia, karena Allah yang ciptakan manusia, maka Allah selalu menginginkan kebaikan buat tapi manusia. Tapi di sisi lain ada yang menarik, bahwasanya fa inna Baitul Maqdis, fa inna Falastin, fa inna ardhullah, bahwasanya tanah Allah yang mulia ini, muharramatun 'alaihim. Tanah Allah yang mulia ini memang tidak bisa bersahabat kepada orang-orang fasik. Iya. Jadi cepat atau lambat orang-orang fasik itu akan diajari oleh Allah dengan berbagai macam musibah, petaka. Dan yatihuna fil ar, ini adalah musibah. Musibah bagi kaum Musa, karena memang bumi ini tidak akan diwariskan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang salihin, bukan orang-orang fasik. Artinya ayat ini menggambarkan kepada kita dan pelajaran bagi kita, bahwasanya kisah pada zaman Nabi Musa, tanah yang didiami oleh Nabi Musa, tanah yang mereka rindukan, Palestina dan sekitarnya pada saat itu tidak menerima orang-orang fasik sekelas kaum Musa itu. Maka sebelum mereka ingin merebut atau memilikinya, mereka harus diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi sejarah kita dapat melihat dari beberapa ayat yang sudah dijelaskan baik pada hari yang sebelumnya maupun hari ini, ternyata memang orang-orang Bani Israel itu tidak punya tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal asalnya. Ketika mereka mengklaim sekarang ini daerah Palestina itu sebagai daerah mereka, itu sebenarnya secara sejarah tidak ada. Mereka mencaplok itu, ya. Karena apa? Karena muharramatun alaihim. Mereka itu pada dasarnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk menetap, ya. Daerah asal mereka itu tidak ada. Dan apa yang terjadi pada saat dahulu, ya, Allah mengharamkan mereka, itu akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Karena kelak sikap mereka itu yang bersikap kasar, tidak mau menerima manhaj Allah, melakukan pengerusakan, ya, menindas orang-orang Palestin, satu saat orang-orang Yahudi itu akan terusir keluar dari kotanya dan akan terulang sejarah yatihuna fil ardi kembali. Mereka itu akan berkeliling-keliling ke sana kemari mencari daerah. Yang menariknya lagi, kata firman Allah ini yatihuna fil ardi, seperti yang dijelaskan pada pertama kali tadi, artinya padang tih. Tih itu kan asalnya dari bahasa Arab, at-tih, artinya bingung atau sesat begitu. Jadi ini adalah artinya simbol. Banyak kita dalam kehidupan kita sekarang ini tak tahu kita mau kemana, kita arahkan hidup kita ini untuk apa sebetulnya, untuk hidup kita ini. Maka ini adalah arba'ina sanah ini, 40 tahun ini hanya sebagai simbol, bisa jadi lebih daripada itu. Artinya ini menunjukkan lamanya mereka itu dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan kebingungan. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak mengerti apa yang akan dibawanya nanti ke akhirat. gitu. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini bahwa memang sejarah di dalam Al-Qur'an Allah sudah menggambarkan sedikit sejarah tentang orang-orang Yahudi yang tidak punya tempat tinggal, yang mereka itu adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah pada saat dahulu untuk memasuki suatu tempat. Oleh karena itu kita harus belajar dari sini. Artinya kita harus berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan damai di tempat manapun kita berada. Karena kalau tidak, kita pasti tidak akan disenangi orang lain dan kita akan terusir dari tempat kita berdiam di situ. Mungkin ini sajalah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.